hanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasihmu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Ku bersyukur atas kasihmu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasihmu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasihmu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasihmu. Terima kasih.